Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala an-nazimu rahimahullah wa yuhdafu ma'ahuma an-nunu fil amsilatil khamsati wa hiya yaf'alani wa taf'alani wa yaf'aluna taf'aluna taf'alina. Berkata an-nazim awil matin wa yuhdafu ma'ahuma nunu, dan nun tanda rofa. Yang dimaksud dengan nun di sini adalah nun tanda rofa pada amsilah atau af'al khomsah. Yaf'ulani taf'ulani yaf'aluna taf'uluna taf'ulina, begitu. Nah, nun tanda rofa ini dihadaf ya. Nun tanda rofa, lihat di matan al-izzi, nun tanda rofa pada pada al-amsil al-khamsah dihadap, yaitu yaf'alani taf'alani yaf'aluna taf'aluna. Ya, nun tanda rofa pada fi'il lima tadi dan kedua macam nun taukid itu harus dibuang. Nah, kita baca syarahnya di sini. Syekh Apib. Makan apa ini? Hah? Masya Allah, bisa lancar gini nih, masya Allah. Habis makan apa, Pak Habib? Puasa. Oh, masya Allah. Besok puasa ya. Biar lancar lagi. Masya Allah. Nah, luar biasa. Taib. Wa yuhdafu ma'ahuma an-nunu fil amsilati al-khamsati. Ya. Nun tanda rofa pada fi'il amsilah khomsah dan kedua macam nun taukid itu semua mesti dibuang ya, yaitu nun yang ada pada fi'il yang berwazan yaf'alani dan seterusnya. Nah, kata Al-Kailani rahimullah, wa yuhdhafu dan dihadzaf minal fi'li al-mudhari, dari fi'il mudhari, ma'ahuma dari keduanya, ai ma'an nun as-sakila wal khafifah, ya, dari keduanya itu yang dibuang bersama nun taukid dan yang khafifah maupun sakilah. An-nun, yaitu nun. Nun yang mana? Nun yang dia adalah hiya allati hiya alamatu rafa, yang menjadi tanda rafa fi awakhiri al-amsilah al-khamsah. Pada akhir al-amsilah al-khamsah. Wa hiya yaf'alani, yaitu yaf'alani li tasniyatil mudzakkaril ghaib. Ya, untuk mudzakkar musanna. Taf'alani untuk muannas yang ya, tasniyah juga. Ghaiban kana au hadiran, baik dia ghaib atau hadir, baik dia orang ketiga atau orang kedua. Nah, kita katakan antuma ya hin ya hindani ya taf'alani, nah, begitu. Taib. Atau tasniyah mudzakkar al mukhatab, atau tasniyah mudzakkar mukhatab, antuma ya zaidani taf'alani. Wa yaf'aluna untuk jamak mudzakkar ghaib, yaf'alun, taf'alun untuk jamak mudzakkar mukhatab, taf'alin untuk jamak muannas mukhatab. Lima ini, perhatikan. Nanti akan beliau sebutkan. Saya akan kasih gambaran begini. Ya. Perhatikan. Mana spidolnya? Hah? Spidolnya mana? Laci. Taib. Khosia yaksa, perhatikan. Khosia yaksa, misalkan jamak mudzakkar, ya, goib atau mukhatab, ya. Tak. Ya, tak. Tak show. Nah, ini nanti ada bahasan sendiri ya. Yang tidak ada bahasan sendiri. Yang dia kalau sebelumnya fathah, tak show. Sebelumnya fathah. Misalkan taf'alan. Antum taf antuma taf'alani. Masukkan nun taukid. Jadi gimana? Hah? Apa? Taf'alanna. Ya. Taf'al mabniyalah apa? Hah? Gimana mabniyalah apa? Ya benar itu. Nah. Ya. Baik. Lihat. Kita baca lagi. Qala. Wa yuhdafu ma'ahuma aidan di matan. Wawu yaf'aluna wa taf'aluna wa ya'u taf'alina illa idan fataha ma qablahuma nahu la takhshawna wa la takhshayinna wa la tublawunna wa imma tariyinna. Takib. Sudah? Nah, kemudian kata beliau, wa yuhdafu ma'ahuma. Nah, nun, ya, nun yang menjadi tanda pada fi'il af'al al-khamsah mudhari, itu juga dihadaf. Ma'ahuma juga dihadaf. Bersamaan dengan nun taukid khafifah atau sakilah. Ya. Itu afwan, bukan nun yang dihadaf. Bukan nun yang dihadaf. Apa yang dihadaf? Waw dan ya. Waw dan ya pada wazan yaf'alun, taf'alun. Ya pada wazan taf'alin. Sudah? Ya, wawnya dihadaf. Illa kecuali. Kecuali. Ya, perhatikan. Kecuali illa idan fataha ma qablahuma. Kecuali ya bila huruf sebelum waw atau ya itu fathah. Sebelum waw atau ya fathah. Yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina itu wawnya dihadaf. Tapi kalau taf'ala, yaf'aluna apa namanya? Sebelum huruf waw dia apa namanya? Illa idan fataha ma qablahuma. Kecuali bila huruf sebelum waw atau ya itu fathah. Ya. Taf'alun. Ya. Takhshawun. Kan huruf shin fathah. Huruf shin fathah. Khashiya. Ain fi'ilnya fathah. Yakhsha. Taf'alun. Yakhshawun. Nah, taib. Nah, apabila huruf sebelum waw atau yaitu fathah, ya, maka kata beliau, ya, nahu la takhshawunna wa la takhshayinna wa la tublawunna wa imma tariyinna. Maka waw atau ya tidak perlu dibuang. Maka waw atau ya tidak perlu dibuang. Paham sini? Jadi kalau sebelum huruf waw bukan fathah, sebelum huruf ya pada yaf'ali, taf'alin bukan fathah, ya, maka ya dan wawnya itu dihadaf. Ya, waw atau ya-nya itu dihadaf. Tapi kalau bukan, ya, tapi kalau bukan, misalkan sebelumnya fathah, ya, sebelum waw dan ya-nya fathah, maka ya atau wawnya, ya atau waw, ya-nya, ya atau wawnya tidak perlu dibuang. Ya, ngerti gak sini? Paham gak? Ya, jadi kaedahnya dijelaskan, lafat yaf'alun, taf'alun, taf'alin. Perhatikan, kalau huruf sebelum waw atau ya itu fathah, maka ya atau waw tidak perlu dibuang. Tapi kalau sebelumnya bukan fathah, waw dan ya-nya mesti dihadaf, dibuang. Sudah ngerti sini? Nah, kita baca syarahnya. Ya, coba baca pun. Ah, di baru. Wah, yang bar. Wa ma'al bi nuni yuqdaru ma'ahuma aidun. Wawu itu wawun, wawu itu dia jadi naibul fa'il dari yuhdafu. Wa huwa mudhaf. Nanti yaf'alunnya itu min babil hikayah, bi ma'ri jarin mudhafun ilaih. Wa yaf'aluna wa taf'aluna. Wa yuhdafu ya'u taf'alina. Ah. Jangan ditasdid, kulibat. Kulibat ya'u aliban bitaharrukiha wa infitahi ma qablaha aw kulibat dhammah. Dhammatu al-ya'i. Dhammatu al-ya'i istisqalan. Qalan 'alayhi 'alayha. Fa iltaqo. Faltaqo. Faltaqo as-sakinani. Fakuni fasakinu al-awwalu fasoro takshawunna summa dakhala alihi la annahiyatu fakuni mannunu fasoro la takshu summa dakhala alihi nunu tawkidi sakinati fal takwas sakinani fal takwas sakinani wawan wannuna. Itu bukan la takshu, la takshaw gitu ya. Terus ثم دخل عليه نون التوكيد الثقيله فالتقى الساكنان الواو الواو والنون المدغمه فحركت الواو من جنسها وهي الضمه فصار لا تخشون wa huwa li jam'il mudzakkar mukhatabi wala cukup dulu banyak amat entar malah enggak paham apa yang dibaca. Baik, dari mana tadi Ipul? Ipul dari mana Ipul bacanya? Baik, nah qala asy-syari rahimallah wa ma'a hadfin nuni dan juga dengan dihadap nun ya wa yuhdafu ma'ahuma dan dihapus juga dengan nun taukid dan nun taukid khafifah atau sakilah. Apa yang dihapus? Waw. Waw pada yaf'alun dan taf'alun pada al-af'ala khamsah. Dan dihadap juga ya-nya itu pada taf'alin kalau dia berjumpa dengan ya waw apa nun taukid sakilah atau khafifah. Falyuqal bisakilah, misalkan ini wazan yaf'aluna, begitu kan? Yaf'aluna, yaf'alun. Perhatikan, maka yaf'alunna, yaf'alunna, wawnya dihadaf, ya. Taf'alunna, taf'alunna, wawnya dihadaf. Kadzalika bil khafifah. Nah, kalau diingatkan pula dengan khafifah. Kalau khafifah, ya, ya berarti gimana? yaf'alun, ya, taf'alun. Begitu kalau dia khafifah. Taib, mabni ala sukun. Illa idan fataha ma qablaha, kecuali bila huruf waw atau ya itu fathah. Ya, ai ma qablal wawi wal ya'i. Ya, yaitu sebelum waw dan ya. Oh, kalau yang taf'alin belum kita contohkan ya. Taf'alin. Taf'alin kalau dia nun khafifah. Sakilah taf'alin. Nah, kecuali apabila sebelum huruf waw dan ya itu fathah, maka waw dan ya tidak perlu dibuang. Fa innahuma la yuhdafani hina idzin. Maka kalau sebelum waw atau ya, maka keduanya waw atau ya itu tidak dihadaf pada wazan yaf'alani, taf'alina, taf'aluni. Apa? Taf'alani, afwan, pada wazan taf'aluna, yaf'aluna dan taf'alina. Tiga ini. Antum, hum, anti gitu. Antum taf'alun, ya, hum yaf'alun, anti taf'alin. Nah, kalau sebelum huruf waw atau ya-nya, sebelum waw pada yaf'alun, taf'alun itu fathah, sebelum taf'alin itu fathah, maka waw dan ya tidak dihadaf, tidak dihapus. Kenapa? Li'ada mimaya dulu alaihima. Karena tidak ada yang menunjukkan kepada keduanya. Nanti enggak diketahui kalau dihadaf juga. Waw sama ya, ini maksudnya apa nih? Hah? Nanti disangkanya ini adalah huwa, anta. Misalkan ya, takhsya yakhsha. Khasya yakhsha, anta takhsyawun. Anta takhsyawun. Nah, itu kan begitu. Takhsyawun. Nah, masuk nun taukid di hadap waw, anta takhsyawun. Nah, itu anta takhsyawun. Berarti disangkanya itu adalah anta. Sama, karena samar dengan antum. Maka waw-nya pendapat yang rajih tidak dihadap. Ini pendapatnya memang mesti demikian. Ya, contoh, la takhsyawunna. Ini ke antum. Antum la takhsyawunna. Wahai kalian, janganlah kalian sekali-kali takut. Nah, asluhu, asalnya apa? La takhsyawunna. La takhsyawunna. Ya, karena lam fi'ilnya huruf apa? Khosya, yaksha, huruf alif, nah, huruf ilat, maka dipinjam huruf ilat yang lain diganti jadi ya, maka jadinya takshayunna, ya, sudah, kulibat alya'u alifan, maka huruf ya diganti menjadi alif, ya, menjadi alif, ya, kulibat alya'u alifan, litaharrukiha. Karena dia berharokat. Wan fita, wan fitahi maqoblaha, dan juga karena yang sebelumnya itu difathahkan. Au hudifat ad-dhammatu al-ya'u. Au hudifat dhammatul ya'i, afwan. Atau dihadaf dhammah pada ya. Kenapa istisqalan alaiha, karena sangat berat padanya. Faltaqa sakinani, maka berjumpalah dua huruf sukun. Fahudhifa as-sakinu al-awwal fasara takhsyawun, ya, takhsyawun, takhsyawunna. Lihat di buku masih tetap ada la itu takhsyayu, takhsyayun, takhsyawun, takhsyawunna, ya, takhsyawunna. Waw-nya masih ada. Ya, waw-nya masih ada. Itu sebabnya. Nah, bisa dipahami? Ya-nya, ya, ya takhsyayun, aslinya kan takhsyayun. Nah, takhsyayunna. Ya-nya diganti menjadi alif. Kenapa? Karena berharokat. Nah, kalau berharokat, enaknya itu, ya itu, ya, dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Karena sebelumnya itu berharokat fathah. Maka domah dia itu dihadaf. Kan domah itu ya-nya itu ya la takhsyayun gitu dihadaf. Kenapa? Istisqalan, karena berat. Takhsyayun itu berat. Ngerti sini? Apa? Takhsyayun itu berat, istisqalan alaiha pada mengucapkannya. Maka kalau begitu gimana? Ya, diganti dengan fathah. Diganti dengan apa? Alif. Takhsyaan gitu kan? Akhirnya faltaqa sakinani. Diganti kan taksha, taksha itu di taksha alif sukun, waw sukun. Nah, aslinya gini, lihat-lihat papan tulis. Lihat. Ini sebelum dia berubah, kita aslinya dulu kita sebutkan. Tak sayuna, tak sayuna, masuk dan taukin. Baik, ini harokatnya apa? Ya, doma. Sebelumnya fathah, ini doma, ribet ucapinnya. Nah, orang Arab gak suka. Orang Arab tuh gak suka bayu gitu. Sebelumnya fathah, ya-nya doma. Gak suka, diganti. Ganti jadi apa? Alif. Ganti jadi alif. Jadinya, ya ini dijadi taksha. Taksha. Ini harokatnya apa waw? Harokatnya apa waw? Sukun. Iya kan? Sukun. Nah, dua sukun berjumpa. Gak disukai. Sambung lagi. Nah, sukun tadi, biar ini ya dikasih fathahnya di sini la tak didomahkan huruf harakat untuk waw cocoknya apa tak syawunna akan itu proses ya perhatikan tuh prosesnya gampang kok ya fasara tak syawunna. Summa dakhala alaihi lamunahiyah. Lamunahiyah. Masuk lamunahiyah jazimah. La takshaw. Misalkan takshawna. La takshawun. Janganlah kalian takut. Misalkan. Nah, ini kan majzum. Tanda jazimnya apa? Hadaf. Apa? Hadaf nun. Iya enggak? Pada al-akhal, al-khumsah hadaf nun. Ya. Hadaf nun. Maka jadilah gimana? Ya. La takshaw. La takshaw. La takhshaw. Baik, sudah. Summa dakhala alaihi nunut taukid. Nah, kemudian masuk nun taukid sakilah. Nun taukid sakilah. Fal taqas sakinan. Kan berjumpa dua sukun. Berjumpalah dua sukun waw dan nun mudghamah. Waw, wawnya kan sukun. Masuk nun yang mudghamah, nun yang di idgham. Itu kan nun pertamanya sukun. Nah, gitu. Ya enggak? Fahurikat al-wawu, maka harokat waw diharokati. Dari sisi apa? Min jinsiha, dari jenisnya. Jenis dari harokat waw apa? Doma. Ya, doma. Ya, maka wahiyad doma tu fasara la takshawun. La takshawun. Oh, kalau dia majzum gimana? Kalau dia majzum? Hah? Hah? La takshawunna ya. Dia tetap mabni ala mabni ala nah wahiya li jam'il mudzakkari al mukhatabi. Nah itu kalau untuk jamak mudzakkar yang mukhatab. Terus kemudian diberikan contoh lagi, lihat di matan wa takshayinna wa la tublawunna wa imma tariyinna. Ya, kemudian taksyayinna. Nah, ini berarti anti, ya enggak? Anti taksyayinna. Taksyayinna, kamu, ya misalkan. Jangan kamu takut. Nah, misal Pak Apip mau ngomong, ya, istrinya kayaknya udah ada niat nih. Wah, istrinya ketakutan. Wah. Jangan, Abang. Jadikan aku semata wayang. Ya. Masya Allah. Ah, maka Pak Apip bilang ke istrinya, la takhsayinna. Ah, istrinya langsung yakin. Oh, pakai nun taukid. Nah. Oh. La takhsayinna. Ah, tayyib, tafadhal. Dibaca sini. Ah, Andika. Inna zauji. Senang banget ya. Pulang dipraktekin kayaknya ini. Nah, lihat asalnya tuh, lihat. takhsayinna. Asalnya itu. Lihat, takhsayinna. Perhatikan asalnya. Ya, ya sukun. Ya sukun berjumpa dengan apa? Dengan? Hah? Ya sukun berjumpa dengan nun. Nun yang sukun juga mudghamah. Ya, terus. Ya yang pertama berharokat. La takhsayinna, gitu kan? Ya yang pertama berharokat, yang berharokat kasrah. Yang kedua sukun taf'alina, gitu kan? Ya-nya yang menjadi fa'il, ya yang menjadi fa'il itu sukun. Berjumpa dengan nun taukid, nun taukid juga sukun. Nah, terus ula. Lihat perhatikan ya ikhwah, kaedahnya setiap huruf dalam bahasa Arab itu dihukumi mu'annas. Maka kalau antum mengatakan alif al-ula, bukan alif awal. Ya, harful ba al-ula, harful ba al-ula. Ula bukan awal, begitu. Tulisannya juga beda sama awal. Beda, ya. Ula. Ya, antum bilang istri antum anti zaujati al-ula, ngomong gitu. Kau adalah istriku yang apa? Yang pertama. Zaujati al-ula. Anti zaujati al-ula. Gitu. Jangan awal. Wah, salah. Aduh, Pak. Wah, yang paling utama dong. Waduh. Berarti ada yang utama, Ustaz. Senang banget dia. Terus, Pandika. Kuliman al-yalu al-ula al-ula. Alifan. Alifan. Al-Hudifat. Alfan si. Al-Hudifat. Kasratul Ya'i. Fal-Nakho. Zatinan. Zatinani. Fahudif. Fahud. Fahud. Fahud. Fahud. Zatinan. Al-Hula. Tumma Nakhola. Tumma Nakhola. Nahiyati. Fahud. Fahud. Fahud. Fahud. Mana sih antum bacanya? Mana sih? La taksya. Tsumma dakhalat alaihi an-nunu as-sakilatu. Faltaqo sakinani. Tsumma al-ya'i. Al-ya'u. Kenapa jadi nona? Aha. Nona ini. Apa mujimat? Mujimat. Mujimat. Fahurikat al-ba'u min ujibusiha. Terus. Kami al-kasrotu. Al-kasrota. Fakila la taksyayina. Wahwa lil mufradati al muannasati muqatabati. Dunia udah cukup. Oh ya, tep ada ralat yang masih di atas, masih yang takshawunna. Perhatikan, fasara tak la takshawunna, summa dakhala alaihi nunu taukidi as-sakilati. Faltaqa sakinani al-wawu wa nunu al-mudghamatu, bukan al-wawa. Al-wawu wa nunu al-mudghamatu, diperbaiki, diralat. Tadi apa bacanya? Wawa. Itu badal dari sakinan. Sudah? Maka berjumpalah dua huruf sukun, yaitu waw dan nun yang diidghamkan. Nah sekarang la takhsayinna asluhu la takhsayinna kulibat al-ya'u al-ula, ya yang pertama yang berharokat apa yang pertama? Takhsayinna berharokat kasro, dibalik menjadi alif. Nah, taib. Au hudifat al-kasratu, atau kasrohnya, kasratul ya'i, kasroh pada ya itu dihadaf faltaqa sakinani, maka berjumpalah dua huruf sukun. ya, ya dengan ya, kan begitu. Nah, maka fahudifa as-sakinu al-awwal. Maka dihadaplah sukun yang pertama, ya yang pertama yang berharokat kasroh. Summa dakhala anna la annahiyatu. Kemudian masuklah la nahiyah. Masuklah nahiyah fahudifa an-nunu. Maka dihadaplah nun. Fasara la takhsha. La takhsha. Nah, ini kan enggak ketahuan, ternyata anti gitu kan. Takhsha. Summa dakhalat alaihi nunu sakilatu. Kemudian masuk nun sakilah. Nun sakilah faltaqa asakinani. Maka berjumpalah dua sukun, apa itu? Huma al-ya'u wa nun al-mudghamah. Ya dan nun yang diidghamkan. Fa hurikat al-ya'u, maka ya diharakati. Diharakati dengan apa? Dengan kasrah, ya. Min jinsiha, dari jenisnya ha ni al-kasrata. Yang saya maksud kata kailani adalah kasrah. Fakhila, maka jadilah dikatakan la takhsayinna. Ya, ini lil mufradah al muannasah mukhatabah. Ah, jadi Pak Apip bisa ngomong begitu nanti pulang. Masyaallah. La anti la takhsayinna. Ana enggak macam-macam. Cukup kali ya kita ifadatul mustafid. Nah.